dahulu terasa indah. Tak ingin lupakan bermesraan selalu jadi satu kenangan manis. Tiada yang salah, hanya aku manusia bodoh yang biarkan semua ini permainkanku. Coba bertahan sekuat hati, layaknya karang yang diempasan ombak. Jalani hidup dalam buai belakang, serahkan cinta tulus di dalam takdir. Tak ayal tingkah lakumu putus asa. Kadang akal sehat ini cukup pembendungnya. Hanya kepedihan yang selalu datang menertawakanku. Coba bertahan sekuat hati, layaknya karang yang diempasan ombak. Jalani hidup dalam buai belaka, serahkan cinta tulus di dalam takdir. Tapi sampai kapankah ku menanggungnya kutukan cinta ini. Semua kisah pasti ada akhir yang harus dilalui. Begitu juga akhir kisah ini, yakin ku indah. Mencoba bertahan sekuat hati, layaknya karang yang diempasan ombak. Jalani hidup dalam buai belaka, serahkan cinta tulus di dalam takdir. Tapi sampai kapankah ku harus menanggungnya kutukan cinta ini, bersemayam dalam kalbu.